terasa sepi bagai malam tanpa rembulan. Tiada bintang menemaniku, gelap dan dingin menyiksaku. Adakah seseorang di sana yang akan menemani hidupku, yang benar-benar mencintaiku, menerima kekuranganku. Harus merindukan siapa, kekasih pun aku tak punya. Ku ingin seperti lainnya, hidup bahagia penuh cinta. Bila kau datang kepadaku, seorang yang mencintaiku, sudah cukup terlalu lama sepi di kesendirianku. Cukup terlalu lama sepi di kesendirian.